Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan ke pembahasan kita dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Zaid rahimahullahu taala pada hadis yang berkaitan dengan al-kibr. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi misyatihi laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang membanggakan dirinya, merasa dirinya lebih mulia, lebih tinggi daripada yang lain, atau dia sombong di dalam berjalannya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dan telah kita ambil sebagian penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala bahwasannya di antara bentuk al-kibr, di antara bentuk kesombongan, selain itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, juga masuk di dalam sifat al-kibr adalah al-israr 'alal jahl, terus menerus berada di atas kebodohan, berpaling dari ilmu agama, tidak mau mempelajari agama Islam dalam keadaan dirinya adalah seorang muslim yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Kita masih dalam penjelasan beliau tentang pentingnya mempelajari agama Islam, belajar ilmu agama kepada al-muallim, kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Kita lanjutkan perkataan beliau. Qala syarih Syekh Zaid rahimahullahu taala, fal islamu yajibu an yakuna lafzan wa ma'nan wa an yakuna zahiran wa batinan amalan i'tiqadi wa amalan zahiri islamun tamun. Maka agama Islam itu wajib ay yakuna lafzan wa ma'nan, sesuai lafaz dan maknanya. Ada bentuk lafadznya, ada bentuk maknanya. Wa yakuna zahiran wa batinan, dan juga keberadaannya adalah secara zahir dan secara batin. Amalun i'tiqadi wa amalun zahiri. Islam itu ada di sana amalan-amalan i'tiqadi, amalan yang sifatnya ada bentuknya adalah keyakinan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya, keyakinan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa amalun zahiri, dan Islam juga ada di sana yang bentuknya adalah amalan-amalan zahir, ibadah-ibadah yang nampak yang dikerjakan dengan anggota tubuh, seperti puasa, seperti apa? Salat, haji, zakat, dan yang lainnya. Ini amalan-amalan zahir, amalan i'tiqad dari al-khauf, ar-raja, al-inabah, naam, dan yang semisalnya. Inilah yang dinamakan dengan Islam. Islamun tam, agama Islam yang sempurna. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kenikmatan yang ada di kerajaan Arab Saudi sana. Wallahu azza wa jalla qad akrama hadhihi al-bilad al-biladus saudiyah biquliha wa ardiha akramaha Allahu biduril ilm wa halaqatil masajid wa jam'iyati tahfidzil qur'an wa tadrisi fil laili wa fil nahar fil madaris an-nizamiyah fama baqiya udhrun li ahadin an yabqa jahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan negeri ini, yaitu negeri Saudi Arabia, secara keseluruhan, baik secara memanjang maupun lebarnya, itu telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Muliakan dengan apa? Akramahallahu biduril ilm. Allah memuliakan biladut tauhid, negara tauhid tersebut dengan tempat-tempat ilmu. Ada di sana halaqatul masajid, halaqah-halaqah yang dibuka oleh mereka para ulama di masjid-masjid yang ada. Dan juga di sana telah dibuka jam'iyatu tahfidzil Quran, yayasan untuk para penghafal Al-Quran, at-tadrisi fil laili wa fin nahar, dan juga tempat-tempat belajar baik di malam hari maupun di siang hari, fil madaris an-nizamiyah, di sekolahan-sekolahan yang sudah sistematis, sekolahan yang sudah teratur, maka tidak ada lagi udzur bagi seorang pun untuk dia terus-menerus dalam keadaan kebodohan. Nah, sudah dibuka jalan untuk seseorang menuntut ilmu agama, terlebih di negeri beliau ketika itu, negeri Saudi Arabia, banyak dibuka halaqatul ilm, dan demikian pula di negara kita sudah mulai banyak halaqatul ilm, majelis-majelis ilmu yang dibuka oleh mereka para asatidah. Bal yajib an yata'allama al-insanu min rawafidil ilmil mukhtalifah in sami'an halaqati ilmin hadaraha wa in wajada madrasatan layliyatan in dhamma ilaiha rijalan aw nisa'an kulluha maftuhah nahariyah hadaraha khutabun hadaraha muhadaratun fi masailil i'lam hatta yusbiha min ahlil ilmi syar'i fayuhaqqiqal wajib alaih. Maka tidak ada lagi di sana uzur, tidak ada lagi alasan untuk seseorang terus-menerus berada di atas kebodohannya. Bahkan yang wajib baginya adalah mempelajari ilmu agama, belajar agama Islam dari cabang-cabang ilmu yang bermacam-macam. Ketika dia mendengar di sana ada halaqat, ada halaqah-halaqah ilmu yang dibuka, hendaknya dia menghadirinya. Dan ketika dia mendapati di sana ada sekolah di malam hari, hendaknya bergabung kepadanya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya telah dibuka. Naam, baik sekolah atau tempat belajar yang dibuka di siang hari, hendaknya dia menghadirinya. Atau khutbah-khutbah yang diselenggarakan, hendaknya dia menghadirinya. Atau muhadarah-muhadarah yang ada di wasailil i'lam, yang ada di media-media sosial yang telah tersebar di internet, dia bisa mendengarkan itu semua ilmu agama yang disampaikan oleh ahlinya, sehingga yusbiha min ahlil ilmi syar'i, dia bisa menjadi ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu agama, orang yang memiliki bekal ilmu syariat, sehingga dia bisa mewujudkan kewajiban yang harus dia lakukan. Wal mafrudu yajibu an nuhaqqiqahu tamaman anta muslim, maka yang wajib adalah engkau mewujudkannya secara sempurna karena engkau adalah seorang muslim. Idza qulta li wahidin kafirin aslim ya fulan aslim tadkhulul jannah yaqulu laka kaifa aslim. Beliau kemudian menyebutkan permisalan di dalam berdakwah kepada orang kafir, yang mana di dalam berdakwah tentu butuh kepada ilmu agama. Mengajak orang untuk masuk Islam itu butuh kepada ilmu syariat. Sehingga untuk hal yang pertama dan paling utama hendaknya dia adalah mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Idza qulta li wahidin kafir, ketika engkau mengatakan kepada salah seorang yang dia masih kafir, masuk Islamlah engkau wahai fulan, masuk Islamlah, maka engkau akan masuk ke dalam jannah. Engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan bertanya, bagaimana aku bisa masuk ke dalam agama Islam? Idza kunta arifan wa qad su'ilta kaifa yadkhulul insanu fil Islam turshiduhu. Ketika engkau sudah tahu ilmunya dan engkau ditanya bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam agama Islam, maka engkau langsung bisa memberikan petunjuk kepadanya. Engkau ajari dia, masuk Islam, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Engkau ajari bagaimana dia masuk Islam, apa itu Islam, naam, apa itu kalimat tauhid. Fakam laka minal ajr, maka sungguh betapa banyak pahala yang akan engkau dapatkan. Apa pahalanya, apa ganjarannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fawallahi li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah seseorang melalui dirimu, itu khairun laka, lebih baik bagimu daripada unta merah. Naam, karena apa? Humrun na'am, yang mana ketika itu adalah harta benda yang paling mahal, harta benda yang paling berharga, itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, masih lebih baik engkau menjadi sebab hidayah seseorang dia mendapatkan agama Islam, atau dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berdakwah, engkau menyampaikan 1-2 ayat, 1-2 hadis, kemudian dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau masuk ke dalam Islam, mau menjalankan syariat Islam dengan sebab hidayah yang engkau sampaikan, karena sebab ilmu yang engkau ajarkan, maka sungguh ini lebih baik darimu daripada harta dunia, daripada unta merah. Rajulun wahid, hanya satu orang, apalagi dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Taqulu lahu qul ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tadkhulu fil islam. Maka engkau katakan kepadanya, ucapkanlah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Engkau akan masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Fahuwa qad yatashahhad wa yas'aluka 'anil ma'na. Ma makna la ilaha illallah? Dan terkadang setelah dia bersyahadat, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, dia akan bertanya kepadamu setelah itu tentang maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna kalimat tauhid yang tadi diucapkan la ilaha illallah? Labudda an yakuna indaka ilmun li'annaka muslim. Maka harus engkau memiliki ilmu tentang makna la ilaha illallah, karena engkau adalah seorang muslim. Dakhalta fil islami walillahil hamd. Nasya'ta 'alal islam li'annal ummatal muslimah tawarasu dinal islam qasfa qassaru fi ta'allumih illa man sya'allahu min khalqih. Fala budda an tata'allam makna la ilaha illallah. Engkau telah masuk ke dalam agama Islam, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, engkau telah tumbuh di atas agama Islam dan umat muslimah, ummatul Islam, ay kaum muslimin seluruhnya mewariskan agama Islam ini, akan tapi mereka kebanyakan qasaru fi ta'allumih, melakukan taksir, nam bermudah-mudahan di dalam mempelajarinya, kecuali mereka orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya, maka wajib, falabud, harus bagimu untuk mempelajari, mendalami makna la ilaha illallah. Idza lam tastati an tu'allimaha bitafsil fata'allam walau ala sabilil ijmal. Jika engkau tidak mampu untuk mengajarinya atau mempelajarinya dengan secara terperinci, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, apa saja kandungannya, apa saja syarat-syaratnya dan hak-haknya, secara rinci engkau tidak mampu, maka engkau harus mempelajarinya meskipun hanya secara mujmal atau secara globalnya. Amma bitafsili fa inna la ilaha illallah laha arkanun walaha syurutun walaha hukukun walaha mukammilatun yu'allimuhal ulama. Adapun secara tafsil, secara terperinci, maka kalimat tauhid la ilaha illallah ini dia memiliki rukun-rukun dan juga memiliki syarat-syarat dan hak-hak. Demikian pula ada penyempurna-penyempurnanya yang telah dijelaskan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah yang telah ditulis mereka oleh mereka para ulama, maka hendaknya ini dipelajari. Amma awamun nas fayumkinu an yu'allama min la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jal. Adapun awamun nas, kalangan awam dari manusia, maka ini mungkin disampaikan kepadanya, diajarkan kepadanya dari kalimat tauhid maknanya secara global saja, karena mereka baru masuk Islam atau mereka baru belajar. Apa maknanya secara mujmal atau secara global? Bahwasannya kalimat tauhid la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jal. Tidak ada yang berhak, sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya yang benar, maknanya secara global. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ibadatin minal ibadat yajibu an tusraf lillahi alladhi khalaqa wa razaqa walladhi yuhyi wa yumiit walladhi yuhasibul khalaiqa yaumal qiyamah. Maka setiap ibadah ini masih berkaitan dengan makna kalimat tauhid secara globalnya. Maka setiap ibadah dari ibadah-ibadah yang ada itu wajib untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Zat yang telah menciptakan dan memberi rizki, Zat yang telah menghidupkan dan mematikan, Zat yang akan menghisab al-khalaik, makhluk seluruhnya pada hari kiamat kelak, wa asasul a'mal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma yasba'uha minal fara'id wal wajibat. Fala budda barakallahu fikum annah tamma bil halaqat halaqatil ilm. Maka asasul a'mal, pondasi dari amalan-amalan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan apa yang mengikutinya dari al-fara'id wal wajibat, dari perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang wajib. Ini beliau mencontohkan. Nah, ketika seorang berdakwah, ketika seorang menyampaikan ilmu agama, hendaknya dia telah mempelajarinya, dia telah mendalaminya. Nah, terlebih ketika mengajak seorang untuk masuk ke dalam Islam, hendaknya dia mengetahui apa itu kalimat tauhid, apa itu makna la ilaha illallah. Dia sampaikan, kalau tidak secara terperinci, dia sampaikan dulu secara globalnya dari makna kalimat tauhid secara benar. Maka fala budda barakallahu fikum. Maka harus semoga Allah taala memberkahi kalian semua untuk kita semua nahtammu bil halaqat, untuk semangat atau mementingkan halaqah-halaqah ilmu, wala na'tabiruha min fudulil awqat, dan kita tidak boleh menganggap bahwasanya halaqatul ilm, halaqah-halaqah ilmu itu adalah termasuk dari fudulil awqat, ay kelebihan waktu, atau sesuatu yang sebagai penyempurna, sesuatu yang lebih, bukan waktu luang. Nah, ini tidak boleh kita menganggap demikian. Bahkan halaqatul ilm, seseorang harus mementingkan dirinya untuk bisa menghadiri halaqatul ilm, bukan ketika ada waktu luang dia hadir, ketika tidak dia tidak menghadirinya. In a'jabana hadarna wa illam yu'jibana nafadal wahidu minna yadai wa farra hariban. Jika itu menyenangkan untuk kita, kita hadir, dan jika tidak mengenakkan untuk kita, nafadal wahidu minna yadai, naam salah seorang dari kita dia berpaling dan tidak mau menghadiri halaqatul ilm. Fa inna hadza la yasluh, maka yang demikian ini tidak selayaknya. Ad-dinun nasihah, maka agama itu adalah nasihat, ay makanun tuqamu fihi halaqah au nadwah au muhadarah au darsun yuqam yajibu ay yakunal muslimu fil muqaddimah. Yang namanya agama itu adalah nasihat yang harus disampaikan satu dengan yang lainnya, ay makanun tuqamu fihi halaqah, maka apabila di sana ada sebuah tempat yang telah didirikan halaqah atau pertemuan atau muhadarah atau pelajaran yang ditegakkan, diselenggarakan, yajib an yakunal muslim, maka wajib bagi seorang muslim untuk menjadi yang terdepan di dalam menghadiri halaqatul ilm untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan tidak terus-menerus berada di atas al-jahl. Malam yamna'hu min dhalika mani'un syar'i. Selama apa? Tidak menghalangi dirinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, penghalang yang syar'i. Kal maradis syadidi wa kal qiyami bis safar. Wa nahwi hadza qad yakunu ma'dzuran. Seperti dia sedang sakit yang sangat, atau dia sedang safar, atau yang semisalnya, maka keadaan yang demikian dia dalam keadaan ma'dzur, ai dalam keadaan memiliki alasan. Qala wa amma an yusabiqa lil baiti min ajli an yushahida tamthiliyah aw qanah fadha'iyah aw umuran mudhikatan wa mulhiyatan aw aghniyatan fajiratan fa hadza mimma yujibu syaitan wal iyaz billah wa yughdibu ar-rahman tabaraka wa ta'ala fal hadara al hadara daiman wa abada. Adapun kebalikannya, orang yang terburu-buru untuk pergi ke rumahnya dalam rangka dia ingin menyaksikan adanya drama atau televisi yang ada di rumahnya, atau perkara-perkara yang membuat tertawa atau melalaikan, atau dia ingin mendengarkan nyanyian-nyanyian yang jahat, yang mungkar, maka semua ini adalah perkara yang membuat syaitan itu senang, wal iyazubillah, dan kebalikannya, perkara-perkara tersebut bisa membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hadar al hadar, maka hati-hatilah, dan daiman wa abadan, seorang muslim harus terus-menerus waspada dan berhati-hati dari bisikan syaitan yang demikian. Kemudian beliau melanjutkan masih yang berkaitan dengan kemuliaan agama Islam. Qala wa man akramahumullahu bil Islam fahani an lahum wa alaihim an yata'allamu ahkamal Islam hatta taltaf as-saqu bis-saq wa yaqdumu 'ala Allahi azza wa jalla wa huwa anhum radin. Maka barang siapa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dirinya dengan agama Islam, Allah telah berikan hidayah dirinya bisa masuk ke dalam agama Islam, maka ini sungguh kenikmatan bagi mereka semua. Dan wajib bagi mereka untuk mempelajari hukum-hukum Islam sampai as-saqu bis-saq, sampai bertaut betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya, kinayah an saqaratil maut, sampai maut menjemput, sampai ajal menjemput. Seseorang wajib untuk menuntut ilmu agama, mempelajari hukum-hukum Islam, sampai dirinya terpisah dengan dunia ini dengan kematian, dan dia bisa bertemu atau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada dirinya. Liannahum ta'allamud dinal ladhi faradahu alaihim, karena mereka telah mempelajari agama Islam yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka semua. Sehingga talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, mendalami hukum-hukum Islam, itu adalah kewajiban seorang muslim sampai kapan? Sampai meninggal dunia, sampai ajal menjemputnya. Idzan la yanalul ilmul mutakab la yanalul ilma al mutakabbir. Kalau begitu, khulasah atau kesimpulannya adalah tidak akan mendapatkan ilmu al mutakabbir atau orang yang dia dalam keadaan sombong. Siapa yang dikatakan mutakabbir? Wa huwa man ta'azzama fi nafsih, yaitu orang yang menganggap dirinya lebih tinggi, orang yang menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lain, menganggap orang lain itu sebagai orang yang rendah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu agama, dia tidak akan bisa mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian beliau menyebutkan contoh dari man ta'azzama fi nafsih. Qala farubbama tajidu insanan asghara minka sinnuhu masalan 15 sanah wa anta sinnuka sittuna sana taqulu kaifa ajlisu inda hadha yu'allimuni wa huwa aswaru minni sinnan wa tansarif bisababi waswasati syaitani lak annaka anta akbaru minhu sinnan wa hadha wulida bil ams kaifa tata'allam min. Terkadang kau akan mendapati insanan aswara mink, seseorang yang lebih muda umurnya darimu, misalnya umurnya 15 tahun dan engkau umurmu 60 tahun. Engkau katakan, bagaimana aku duduk di sisi anak kecil ini, akan dia akan mengajari diriku tentang agama padahal dia umurnya baru 15 tahun. Kemudian engkau pergi, tidak mau belajar karena engkau merasa lebih tua, umurmu sudah 50 tahun. Kenapa aku harus bermajelis di hadapannya, di hadapan anak yang baru 15 tahun tadi? Karena sebab adanya waswatu syaitanilak, adanya bisikan-bisikan syaitan untukmu, annaka anta akbaru min husinan, bahwasanya engkau lebih tua darinya, lebih banyak umurnya. Adapun ini wulida bil ams, baru dilahirkan kemarin. Kaifa tata'allam min, bagaimana aku akan belajar di sisinya? Qala wa hadha khata'un fahish wa jahlun fadih. Faman yamlikul ilma huwal kabir wal jahil huwas shagir. Maka kata beliau rahimahullah, maka ini adalah sungguh kesalahan yang sangat keji dan kebodohan yang jelas. Maka barang siapa yang memiliki ilmu agama, barang siapa yang dia adalah seorang alim, maka dialah orang yang kabir, dia adalah orang yang besar, dan kebalikannya al-jahil, orang yang bodoh, dia adalah orang yang kecil. Sehingga al-kabir was-shagir, kecil atau besar, itu tidak dilihat dari umur, akan tapi dilihat dari keilmuan, dari bagaimana dia memahami ilmu agama, meskipun dia masih muda, meskipun dia umurnya masih sedikit, ketika dia bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam, sehingga dia bisa memiliki sebagian dari ilmu agama, dia bisa mengajarkan ilmu yang dia miliki dan yang lain. Meskipun umurnya lebih tua, dia belum pernah belajar ilmu agama, maka hendaknya dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan tetap bermajelis di hadapan orang yang memiliki ilmu meskipun lebih muda umurnya. Li'annak, kata beliau rahimahullah, faman yamlikul ilma huwal kabir, orang yang memiliki ilmu itulah al-kabir, orang yang besar, dan al-jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu itulah orang yang kecil. Qala fahawil ayyuhal muslim antum kidza nafsaka minal jahl wa tatahalla bihilyatil ilmi allati hiya asyrafu ma yatahalla bihil insan al-bashari bal alamul insi wal jinni. Maka berusahalah engkau, wahai seorang muslim, untuk menyelamatkan dirimu dari kebodohan, dan hendaknya engkau terus menghiasi dirimu dengan perhiasan ilmu, yang mana ini adalah perhiasan yang paling mulia yang seseorang berhias dengannya dari kalangan manusia, bahkan alamul insi wal jin, bahkan di alamnya mereka para jin sekalipun. Jin yang lebih berilmu, tentu ini lebih mulia daripada jin yang tidak memiliki ilmu, jin yang bodoh, sebagaimana kisahnya Allah sebutkan di dalam surat 6 Al-Ahqaf. Sebagian mereka jin mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah mereka mendapatkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mereka pulang ke kaumnya. Mereka menyampaikan ilmu agama tersebut kepada kaumnya yang belum mendapatkan ilmu, sehingga kemuliaan ilmu itu tidak hanya nampak pada alamul ins, pada alam manusia, akan tapi juga bahkan ilmu kemuliaannya juga akan didapatkan kepada mereka dari kalangan al-jin. Wa'lam annahu la yanalul ilmu, la yanalul ilma mutakabbir, wala mustahin. Dan ketahuilah bahwasannya tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong, demikian pula orang yang malu. Ini penjelasan beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala